وقود عن سجوني وقود عن سجوني دروس Oh.

Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Siapa yang cinta, siapa yang cinta kepada dunia, dunia akan meninggalkannya, dunia akan memusnahkannya, siapa yang rindu kepada Tuhannya, pastilah akan dilindunginya, pasti dibela oleh kuannya, pasti dibela. Siapa yang minta syafaat Rasulnya? Siapa yang minta syafaat Rasulnya? Dunia jadi ringan baginya, tentram hatinya, lancar hidupnya. Tentram hatinya, lancar hidupnya. Sidanan Nabi.